Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد ان شاء الله pada sore hari ini kita akan memulai kajian di bulan Ramadan. Dan insya Allah akan kita baca kitab tentang makna ayat Al-Kursi, muhimmat min ma'ani ayat Al-Kursi, yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid bin Yahya bin Zaid Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, yang menjadi satu paket dengan buku yang kita pelajari pada Ramadan tahun kemarin, yaitu tentang surat Al-Fatihah, dan sekarang tentang ayatul kursi. Ayat kursi itu yang mana Fasli? Hafal? Gak hafal ayat kursi? Harus hafal. Siapa yang belum hafal ayat kursi? Siapa yang hafal? Harus hafal, Pit. Nanti harus ngafalkan. Hafal ayat kursi. Coba. Siapa yang tahu ayat kursi? Apa awalnya ayat kursi? Umar. Apa awalannya ayat kursi? Mikal, apa kal? Rizwan, apa bunyinya ayat kursi, bagaimana yang awal? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu ayatul kursi. Dan sebagaimana yang insyaallah akan kita ambil, bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Perhatikan anak-anak. Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia. Setelah Ramadan tahun kemarin, kita ambil surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia. Kalau surat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surat apa Fasli? Surat kok ayat. Surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling mulia maka ayat kursi. Apa bedanya surat sama ayat? Kalau surat berisi beberapa ayat. Kalau ayat adalah satu persatu ayat Al-Quran. Sebenarnya teman-teman ada yang usul untuk melanjutkan baca Lamiyah Al-Imam Ibn Al-Wardi. Tapi ada beberapa pertimbangan kenapa kita enggak baca Lamiyah untuk kajian bulan Ramadan. Yang pertama, karena Lamiyah itu saya setiap selesai belajar Lamiyah saya menulis penjelasan dan juga terjemahan dari Lamiyah tersebut. Kalau seminggu sekali ini saya masih ngatasi, tapi kalau tiap hari harus nulis ini kadang gak sempat. Maka saya gak ingin tertinggal panjang. Jadi ada tulisan, saya bikin tulisan tentang Lamiyah. Setiap selesai taklim malam minggu, maka hari minggunya saya tulis. Kalau seminggu sekali masih sempat, tapi kalau setiap hari harus nulis, ini gak sempat. Karena nulis itu butuh ide. Kemudian yang kedua, Lamiyah itu materinya padat. Sedangkan Kalau bulan Ramadan, kalau sore gini waktunya sempit, sebentar sekali. Jadi enggak bisa mewakili nanti. Maka insya Allah akan kita baca kitab ini saja sebagai lanjutan dari kitab tahun lalu. Sudah punya kitabnya semua? Masih ada kitab tahun kemarin? Masih ada Zakaria? Siapa yang punya? Khalid punya? Tahun kemarin sudah di sini toh? Dimas sudah di sini? Belum? Kau juga belum, Jar? Tapi kok punya? Masih ada Pak Utari? Kitab tahun kemarin? Tak kira sudah dihilang di jalan kenangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala muqaddimah. Halaman 45. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kalau wasallillahumma pakai fi'il amr maka belakangnya juga wasallim, ya. Kalau wasallallahu pakai fi'il madhi maka belakangnya juga wasallama. Maka jangan keliru kalau bilang wasallillahumma ala Muhammad wasallim. Kalau depannya wasalli maka belakangnya juga wasallim. Kalau depannya wasalla maka belakangnya juga wasallam. Jadi jangan salah dalam merakit doa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yudni'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa'usi nafsiyya fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Maka aku wasiatkan diriku dan juga kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi. Ini ataf ke bitaqwallah wa bita'atihi. Dan juga aku wasiatkan untuk taat kepada Allah. Suaranya kok berkurang, man. Jadi keras kok, jadi melemah. Fahiya khairuz zadi wa khairul libasi. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Bekal kemana? Bekal kemana, anak-anak? Takwa itu sebagai bekal kemana? Kemana? Kemana, Bi? Dulu yang bagus. Kemana, San? Ke surga. Iya nek nang surga. Enggak piye? Bekal untuk ke akhirat, pasti ke akhirat kalau ke akhirat, ya. Iya, kalau ke akhirat pasti. Jadi bekal untuk hidup di akhirat. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala berikan surga. Takwa itu sebaik-baik bekal. Jadi kalau hidup di akhirat ini bekalnya adalah takwa. Wa khairul libas, dan sebaik-baik pakaian. Maka enggak berguna jubahnya bagus, jubahnya haromain. Yang lagi ngetren, lagi viral. Yang sampai mimpi-mimpi minta jubah haromain. Enggak perlu jubah haromain. Jubah yang paling bagus apa mereknya? Yang jawab merek lambi tak jeber. Jubah yang paling bagus adalah takwa. Baju yang paling bagus adalah takwa. Guduk merknya takwa, guduk. Tapi ketakwaanlah sebaik-baik pakai pakaian. Ya perhatikan Mas Lia, sebaik-baik pakaian adalah takwa. Percuma kamu pakai Haromain, pakai An-Nur, pakai Al-Faruq, tapi perbuatannya jelek, akhlaknya jelek, ucapannya jelek, perbuatannya jelek. Enggak ada gunanya. Ya. Ya, Lek. Percuma kamu pakai jubah yang mahal kalau perbuatanmu jelek. Maka pakaian yang paling bagus adalah pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka baju apapun yang dipakai jadi bagus. Ya. Sebaliknya kalau pakaian itu bagus tapi perbuatannya jelek, enggak berguna. Maka anak-anak sudah jangan lagi mimpi-mimpi pakai baju Haromain. Pakai saja baju takwa. Paham? Itu sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Kalau seorang itu bertakwa, kalau seorang itu baik, mau pakai baju compang-camping pun tetap baik. Mau pakai baju robek-robek tetap baik. Ya? Jadi pakaian yang sejati, pakaian seorang mukmin yang terbaik adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Maka enggak ada gunanya sampean pakai Al-Haromain, pakai baju-baju yang mahal kalau perbuatannya jelek. Maka hendaknya berusaha untuk yatahalla, menghias diri dengan ketakwaan, karena ketakwaan adalah sebaik-baik perhiasan dan sebaik-baik pakaian. Wa idzal mar'u lam yudnis minal lu'mi irduhu fakullu ridain yartadihi jamilu, kata seorang penyair. Kalau seseorang itu tidak mengotori dirinya dengan sebuah perbuatan buruk, maka semua selendang yang ia pakai adalah indah. Sampean pakai baju murah, mau pakai baju sobek-sobek, kalau sampean itu perilakunya baik, maka tetap baik. Jadi enggak usah minta nangis-nangis minta ke uminya belikan Haromain. Lakukan saja ketakwaan. Sampean kalau bertakwa, baju yang sampean pakai itu bagus semua. Paham? Paham, Mikal? Paham makna? Wa a'zamu wasiyah, dan juga takwa ini adalah sebesar-besarnya wasiat. Wasiat yang paling besar adalah wasiat untuk bertakwa. Ini wasiatnya Allah kepada seluruh segenap umam. Segenap umat-umat zaman kita dahulu semua diberi wasiat oleh Allah untuk bertakwa. Enggak ada wasiat yang sebesar takwa ini, enggak ada. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kemarin sudah kita ambil apa itu definisi wasiat, yaitu perintah yang dikuatkan, itu namanya wasiat. Perintah yang ditekankan, pesan yang ditekankan, itu namanya wasiat. Qala Allahu azza wa jalla wa laqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian semua agar bertakwalah kepada Allah. Jadi wasiat bertakwa ini bukan hanya wasiat untuk kita, tapi juga wasiat untuk segenap manusia sebelum kita juga. Perhatikan. Anak-anak perhatikan. Wa qala Allahu azza wa jalla wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling bagus. Perhatikan Malik. Pakaian takwa itu pakaian yang terbaik, Lek. Ya. Sudah jangan nangis minta belikan jubah saja. Ya. Hiasi dirimu dengan kebaikan, hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda Allah supaya mereka mau mengingat. Diingatin ya, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, pakaian iman, pakaian akhlak yang baik. Wa qala Allahu azza wa jalla wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang diberi akal. Ulil albab artinya diberi akal. Dan tentu ikhwan, seseorang enggak bisa bertakwa kalau enggak dengan apa? Bagaimana caranya seorang bisa bertakwa? Bagaimana seorang itu bisa bertakwa? Maka yang paling pertama harus belajar. Harus belajar, karena la tunalu taqwa illa bil ilm. Takwa itu enggak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ilmu itu kunci segala sesuatu. Segala sesuatu itu butuh ilmu. Perhatikan, Dul. Tetap perhatikan. Qala wa ja'alallahu azza wa jalla karamatal insan biqadri taqwahu li rabbih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan, harga diri seorang manusia itu adalah sebatas dan sesuai dengan kadar ketakwaannya kepada Allah. Mulyone menungso iku ambek takwa. Mulyone menungso, seorang itu menjadi mulia bukan dengan hartanya, bukan dengan kegantengannya, bukan dengan kecantikannya, rupawannya, kedudukannya, bukan, tapi dengan takwa. Qala subhanahu wa ta'ala, faqala subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui, lagi Maha khabir. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda syaikhain. Rasulullah pernah ditanya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qila ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Perhatikan anak-anak. Siapa manusia yang paling mulia? Siapa ta? Siapa Nabi yang paling mulia? Rasulullah. Ya betul. Tapi siapa? Secara umum siapa? Yang paling bertakwa gitu loh. Saya enggak tanya satu-satunya manusia itu siapa. Secara umum manusia yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah siapakah orang yang paling mulia? Qala atqahum. Rasulullah menjawab, orang yang paling bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Mereka mengatakan, bukan tentang ini kita bertanya kepadamu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa Yusufu Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Kalau gitu ya Yusuf, dia itu adalah nabi, nabinya Allah, anaknya nabi. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Anaknya, cucunya Nabiyullah, siapa bapaknya Yakub? Siapa bi? Ishak. Ibni Khalilillah, cucunya Khalilullah. Siapa? Bapaknya Ishak siapa? Coba lihat. Ibrahim. Ahsantum. Barakallahu fikum. Maka Nabi Yusuf ini adalah sisi nasab dan juga sisi agama, beliau termasuk manusia yang paling mulia. Nabi ye. Wong dhek iku nabi. Anaknya nabi. Putune nabi. Putune nabi meneh. Bapaknya nabi. Bapaknya ya nabi. Pak Newo ya nabi. Buyute ya nabi. Kurang piye maneh nang ganteng. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu Rasulullah kita bertanya kepadamu. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni. Kalau gitu berarti kalian bertanya tentang orang-orang Arab, maksud kalian? Kalian bertanya kepadaku? Iya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah Khiyaruhum fil islami idza faquhu, sebaik-baik mereka, sebaik-baik kalian di jahiliyah dulu adalah kalian yang paling baik di dalam Islam apabila mereka mau belajar, apabila mereka paham tentang ilmu agama. Jadi para sahabat tanya, siapakah orang yang paling mulia di antara kita wahai Rasulullah dari kalangan Arab? Rasulullah bilang, kalian sebaik-baik kalian di jahiliyah dulu adalah sebaik-baik kalian ketika sudah masuk Islam, ditambah mau belajar dan mau mendalami ilmu agama, itulah manusia yang terbaik. Paham? Apabila sudah masuk Islam dan di dalam Islam mau belajar, ini adalah manusia yang terbaik. Syahidnya adalah Rasulullah bilang, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Qala thumma innallaha rahimun bi ibadihi al-mu'minin wa latifun bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Ingat, dulu pernah kita lewati kalau sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Ar-Rahim, ini adalah lebih khusus daripada Ar-Rahman. Paham? Masih ingat? Kalau Ar-Rahman kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim kepada tertentu saja, yaitu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Itu bedanya nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Allah dengan orang-orang kafir juga Ar-Rahman, Maha pengasih. Diberi makan, diberi minum, diberi rezeki. Tapi Allah enggak sayang, enggak rahim terhadap orang-orang kafir. Karena rahim adalah hanya kepada orang-orang mukmin saja. Allah rahman dengan orang-orang kafir, tapi Allah tidak rahim dengan mereka. Allah hanya rahim dengan orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa latifun bihim, dan juga Allah Maha lembut. Latifun termasuk nama-nama Allah adalah Al-Latif, yang Maha lembut, tidak jahat kepada hambanya. Ini makna Al-Latif. Tidak tega, tidak membalas perbuatan buruk hambanya. Ini namanya Al-Latif. Seandainya bukan karena lutfnya Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba sudah diambil dan dibalas atas dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lutf, yaitu lembut. Dan kedua sifat ini adalah sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika syara'a lahum kulla 'amalin yu'addi ila salamatihim minasyururi wal athami fid dunya. Karena kasih sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka setiap amalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan mereka dari seluruh keburukan dan seluruh dosa yang ada di dunia. Jadi Allah iku sayang mbek hambane. Hambane iku lho gak oleh ngene, gak oleh dosa-dosa iku mergo sayang. Ben hambane iku gak kena keburukan, biar hambanya itu gak kena keburukan. Tapi hambane sing jarak. Paham? Jangan main-main, Lek. Perhatikan, Lek. Kamu ini dibilangin berapa kali? Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya terhadap hamba ini memerintahkan hamba tersebut kepada kebaikan. Keluar. Keluar. Keluar, Dok. Keluar, Lek. Keluar. Cepat kok. Keluar kok. Ini bilangnya jangan main-main kok. Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya terhadap hamba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kepada ketaatan. Anak-anak yang di luar juga jangan ramai. Memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada ketaatan. Ini karena kasih sayang hamba, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi hamba sendiri yang mereka itu menjarak. Contohnya enggak boleh merokok biar selamat, biar sehat. Iki lho enggak diturut. Kurang jarake piye menungso iku? Benake dikongkon melarat nang enggak dilakoni. Oh, dikongkon enak kok enggak gelem. Seperti anak-anak itu lho, kalau disuruh tidur enggak mau itu lho. Oh, dikon turu kan enak toh. Kenapa enggak gelem? Demikian juga hamba-hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka sendiri, tapi merekanya yang jarak. Makanya Allah itu enggak pernah zalim menghukum hambanya, mengazab hambanya. Ini Allah enggak zalim. Karena hamba itu yang memang jarak, memang nakal. Memang mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Wa yu'addi ila salamatihim minal adzabi fil akhirah. Dan juga mengantarkan kepada keselamatan mereka dari azab yang pedih di akhirat. Jadi hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya itu mau diberi rahmat, mau dikasih nikmat. Tapi hamba sendiri yang mereka memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Wa min dzalika annahu anzala ilaihim qur'anan. Di antara kasih sayang Allah, Allah menurunkan kepada mereka Quran. Jadi Allah menciptakan, tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tapi diturunkan kepada mereka Al-Quran. Yusla ala Muhammad, dibacakan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril. Demikian juga Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kita, kepada para sahabat membacakan Quran kepada para tabi'in membacakan Quran kepada kita, sehingga turun temurun, sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Hakim. Ayat ini terdapat dalil di dalamnya bahwasanya Allah itu di atas. Karena yang namanya diturunkan itu pasti dari atas ke bawah, enggak mungkin dari bawah ke atas. Yang namanya turun itu kondi. Perhatikan. Yang namanya turun itu dari mana, Fi? Dari atas ke bawah. Maka menunjukkan Allah itu di atas karena Allah menurunkan Al-Kitab. Kemudian minallah, dari Allah, ini sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Karena min adalah termasuk faedahnya dalam bahasa Arab adalah ibtida, al-ibtida dari Allah. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, ucapan yang lain, maka enggak bisa dikatakan minallah. Wa qala Allahu azza wa jalla tanzilu minar rahmanir rahim. Sama artinya, Al-Qur'an diturunkan dari Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Wa qala Allahu azza wa jalla tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَوَى بَيْنَ دَفَّتَيْهِ خَيْرَيْد. Bacanya gitu, خَيْرَيْد dunia وَالْآخِرَةِ. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini memuat di antara dua sisinya, antara yang depan sampai belakang, itu makna دَفَّتَيْه. دَفَّتٌ artinya adalah sisi atau ujung. Jadi Al-Quran mulai dari luar sampai belakang lagi, ini memuat kebaikan dunia dan akhirat. Wa fihi shifaa'un lima fis sudur. Di dalam Al-Quran juga ada obat terhadap apa yang ada dalam hati. Kalau hati sakit ada bengkelnya, sebagaimana badan sakit juga ada rumah sakitnya. Dengung. Dihaman. Jadi hati itu juga ada bengkelnya. Juga ada obatnya, sebagaimana badan ketika sakit juga ada obatnya, hati juga bisa sakit. Obatnya adalah Al-Qur'an. Kama annahu fi shifaa'un lil abdan, sebagaimana juga Al-Qur'an ada di dalamnya ada obat untuk badan. Makanya kalau takut corona banyak baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu obat. Perbanyaklah baca Al-Qur'an. Nek wedi corona. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Coba kecilkan. Jadi Al-Quran itu obat untuk hati, obat untuk jiwa, dan juga obat untuk badan. Kamu sakit, pernah enggak ketika kamu sakit kemudian kamu baca Quran? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Ketika sakit kemudian terus baca Quran? Enggak pernah. Kamu pernah, Dit? Nah, bagus. Barakallahu fiik. Kalau sakit jangan nangis. Lek, berarti kan lek. Nek sakit aja nangis, lek. Sakit ngeringe ae. Sakit itu baca Quran. Kamu sudah hafal Quran. Sudah hafal beberapa surat, baca. Karena Al-Qur'an adalah obat. Qala Allah azza wa jalla wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat. Apa itu? Dia itu adalah obat. Dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Wala yaziduz zalimina illa khusara. Tapi Al-Qur'an itu adalah kerugian bagi orang-orang zalim. Ain. Satu zat memiliki dua sifat. Memiliki beberapa sifat. Al-Qur'an juga obat. Al-Qur'an juga juga rahmat. Tapi bagi orang-orang zalim Al-Qur'an adalah kerugian. Al-Qur'an adalah bumerang bagi orang-orang zalim. Karena Al-Qur'an bisa menghancurkan orang-orang zalim. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik dalam hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari. Makane enggak nggawa Qur'an itu enggak gampang. Al-Qur'an itu bisa menguntungkan dirimu sendiri, bisa juga merugikan. Tergantung kamu bagaimana dalam menyikapi Al-Qur'an tersebut. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis ini pernah kita lewati dalam surat Al-Fatihah. Mayadullu ala hadzal makna, dalam hadis Abu Sa'id ada yang menunjukkan penetapan ini, yaitu Al-Qur'an sebagai obat. Qala, berkata Abu Sa'id, kunna fi masirin lana, kita dulu berada dalam perjalanan. Perjalanan di sini bukan kok tamasya, bukan kok touring yang tidak ada faedahnya, tapi ada faedahnya, yaitu perang. Ini adalah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 orang. Pasukannya Abu Sa'id sebanyak 30 orang dan Abu Sa'id sendiri sebagai kepalanya, sebagai pemimpinnya, sebagai amir pada saat itu. Fanazalna, maka kami nginep. Fanazalna, maka kami singgah pada suatu tempat. Dan kami meminta untuk jamuan, enggak dikasih. Ada hak tamu yang diminta, enggak apa-apa ketika sampean turun di suatu tempat. Tapi kalau zaman sekarang ya mungkin asing sekali. Ya. Moro-moro teko nang desa terus jaluk nginep njuk mangan. Tapi kalau di zaman dahulu ini sudah menjadi sesuatu yang ma'ruf. Kalau ada tamu biasanya langsung disambut. Kalau zaman sekarang ya diusir. Moro bengi-bengi teko wong akeh geruduk-geruduk menjero oman jaluk mangan ya diusir. Tapi kalau di zaman dahulu istidhafah, meminta jamuan, ini adalah sesuatu yang ma'hud. Bahkan semenjak zamannya Nabi Khidir. Nabi Khidir turun pada suatu kampung meminta jamuan tamu, enggak digubris. Faja'at jariyatun, maka akhirnya datang seorang wanita. Faqalat inna sayyidal hayyi salimun. Dia mengatakan sesungguhnya pemimpin hayy itu desa ini, pemimpin kabilah ini salimun. Apa makna salimun? Sudah pernah kita jelaskan dalam pelajaran Ramadan tahun kemarin. Apa makna salimun di sini? Abu Salman. Pak Mus. Pak Bambang. Kebalikannya sehat. Salimun. Kok bisa? Salimun selamat artinya. Salim. Tapi kenapa ini dikatakan untuk orang sakit? Sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimis. Jadi orang sakit itu enggak disebut sakit tapi disebut sehat. Salimun, ini adalah bentuk tafaul. Optimis supaya yang sakit menjadi sehat. Ini ma'hud indal Arab. Wa inna nafarona ghaibun, dan sesungguhnya orang-orang laki-laki kami sedang enggak ada. Ghaibun jamak dari ghaibun, jamaknya adalah ghaibun. Dalam sebagian riwayat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ghuyyabun. Jamak dari ghaib bisa ghaibun, bisa ghuyyabun. Fahal minkum raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqama ma'a rajulun, maka berangkat seseorang laki-laki bersama wanita tersebut. Ma kunna na'bunuhu biruqyah. Na'bunuhu ay na'lamuhu. Na'bunuhu ay na'lamuhu. Kita enggak mengenal dia sebagai tukang ruqyah, kok moro-moro berangkat. Jadi kita enggak mengenal dia itu sebagai tukang ruqyah atau bisa meruqyah atau pernah meruqyah, kok tiba-tiba dia berangkat meruqyah. Faraqahu fabaraa, maka dia pun meruqyahnya dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa amara lahu bi 30 syatan, maka sebagai bayarannya, sebagai imbalannya dikasih 30 kambing. Wasakona labanan, dan para pasukan tadi akhirnya diberi minum susu. Jadi dijamui. Falamma raja'a, maka tatkala pasukan tadi kembali, fakulna lahu, atau tatkala orang tadi kembali, maka teman-temannya pada bilang, akunta tuhsinu ruqyatan, loh kamu kok bisa meruqyah? Apakah memang kamu bisa meruqyah sebelumnya? Aukun tatarki, ataukah kamu bisa pandai meruqyah? Aukun tatarki, ini adalah syak dari orang, dari rawi, bukan dari Abu Sa'idnya, tapi ini adalah syak dari para rawi yang meriwayatkan hadis ini. Qala la, orang tadi menjawab, enggak, saya enggak bisa meruqyah. Ma raqaitu illa bi ummil kitab, aku tidak meruqyah hanya kecuali dengan surat Al-Fatihah, yaitu ummul kitab. Kulna la tuhdithu syai'an, maka para teman-temannya bilang, ya wis nek ngono sik aja apa-apane sik, la tuhdithu syai'an, jangan melakukan, jangan membuat perkara apapun, jangan melakukan perbuatan apapun, jarnae weduse aja apa-apane sik, hatta na'tiya au nas'ala, ini juga syak dari rawi, sampai kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanya kepada Rasulullah. Falamma qadimnal madinah tadzakarnahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sampai di Madinah, jadi weduse digomule urip-urip gak diapa-apa 15, maka kami tanyakan kepada Nabi, ini sebagai bentuk kehati-hatiannya para sahabat, nek kehati-hati ya wis disembelih, wis disate nek kono cepet-cepetan mumpung urung ngerti kok. Kalau orang itu punya kehati-hatian malah enggak berani ngapa-ngapain sebelum tahu. Kalau orang itu enggak punya hati-hatian mumpung enggak tahu. Kan ben enggak dosa toh? Kenapa enggak ngerti kan enggak dosa. Timbang ngerti engko, timbang kok nang raleh. Mumpung saiki wae gurung ngerti ae disembelih, disate sisan. Nek engko ternyata enggak oleh, ya kita enggak tahu Rasulullah gitu. Ini bedanya orang yang hati-hati sama orang yang enggak hati-hati. Faqala wa makana yudrihi anna ruqyah, maka Rasulullah bilang, loh kok ngerti? Ternyata Al-Fatihah itu kok ruqyah, siapa yang beritahu? Dan yang meruqyah sendiri adalah Abu Sa'id sendiri. Yang meruqyah ini adalah Abu Sa'id sendiri. Jadi beliau yang menceritakan sekaligus beliau yang melakukan. Jadi enggak apa-apa. Memakai sighah dhamir ghaib enggak apa-apa. Kamu menceritakan dirimu tapi pakai dhamir ghaib. Dulu ada seseorang datang ke sini, kemudian dia bilang gini gini gini, tapi yang melakukan itu kamu sendiri, ini enggak apa-apa. Itu bukan kedustaan, itu enggak apa-apa, itu namanya tahwil di dalam cerita. Tapi bukan berarti pakai akun abal-abal. Kalau zaman sekarang, kalau di media sosial, kalau mau seperti ini pakai akun palsu, bukan. Ini hanya menceritakan dirimu sendiri tapi pakai dhamir yang lain. Tahwil namanya. Iksimu wadribuli bisahmin, bagilah kambing tersebut dan saya minta satu. Rasulullah mengguyoni, mencandai, aku keisi tok satu bagian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syahidnya Al-Quran adalah ruqyah untuk kesembuhan badan dan juga kesembuhan hati. Dan ini sebagai mukaddimah sebelum beliau akhirnya Syekh Abdul Hamid menggiring kita kepada ayatul kursi. Jadi syahidnya Al-Quran seluruhnya adalah barokah, Al-Quran seluruhnya adalah ruqyah. Kemudian nanti ada ayat yang paling mulia yaitu ayatul kursi. Dan ini insya Allah yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk langgeng di dalam ta'lim kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.